warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala man ba'athahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه التابعين وأتباع التابعين ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، المسلمين إلى جماعة صلاة المغرب رحمني ورحمكم الله. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian rutin kita membaca kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawi'il Kitabi wa Sunnah pada pembahasan berwudu. Pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk pada permasalahan yang menyebutkan tentang syarat-syarat berwudu, yaitu syarat sah, yang apabila salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka wudhu yang dilakukan hukumnya tidak sah. Wudhu yang dilakukan hukumnya tidak sah, yang nanti kaitannya akan atau berkaitan dengan sah sholat yang akan dia kerjakan. Adapun syarat yang pertama adalah yang melakukan wudhu, ibadah wudhu tersebut adalah seorang yang muslim, berakal, dan berusia tamyiz, yaitu minimalnya telah sempurna 7 tahun. Sehingga apabila dia bukan dari muslim, bukan beragama Islam, walaupun dia berwudu, maka wudunya tidak sah. Dan yang lainnya dari jenis-jenis ibadah, dan ini semua sudah kita sebutkan. Berbagai macam jenis ibadah di dalam agama Islam, apabila yang melakukannya adalah atau yang mengamalkannya adalah seseorang yang bukan dari seorang muslim, maka ibadah tersebut tidak diterima. Orang Nasrani melakukan ibadah puasa, tidak diterima. Atau sholat juga tidak diterima, atau haji, atau mungkin ibadah-ibadah yang lainnya, diantaranya pun sedekah, mereka pun tidak akan mendapatkan pahala dari sedekah tersebut. Sehingga dalam seluruh ibadah. Nah, di sini kita sedikit melenceng dari pembahasan terkait dengan ibadah. Perlu bagi kita untuk menyebutkan apa sih maksud dari ibadah tersebut. Ini tidak sedikit dari umat Islam yang keliru, yang kurang mengerti atau kurang paham terkait dengan ibadah disebabkan minimnya mereka di dalam belajar agama Islam. Yang mereka tahu adalah ibadah tersebut sholat lima waktu atau sholat sunnah atau puasa, zakat, haji. Selepas dari perkara itu maka itu bukan ibadah. Ini merupakan kesalahan yang fatal, kesalahan yang sangat besar. Tatkala mengatakan ibadah itu hanya sekedar perkara-perkara yang menjadi rukun Islam, sholat, puasa, haji, zakat, dan yang semisalnya. Nah, sehingga perlu bagi kita untuk menyebutkan apa itu ibadah. Dari sisi definisi atau pengertian ibadah tersebut, makna dan artinya memang berselisih di antara para ulama. Namun di antara para ulama, di dalam memaknakan atau mengartikan ibadah, yang terbaik adalah apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ini definisi atau makna ibadah yang terbaik yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dia menyebutkan ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah, min al aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah suatu nama yang mencakup seluruh perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Apakah itu dari ucapan ataukah itu dari perbuatan yang nampak atau tidak nampak. Seluruh perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan atau mungkin ucapan yang nampak atau tidak nampak, semuanya adalah ibadah selama perkara tersebut dicintai dan diridhai oleh Allah. Sehingga untuk mengetahui perkara itu adalah ibadah apabila perkara tersebut dicintai dan diridhai oleh Allah. Seperti contoh di antaranya adalah ibadah sholat. Seperti contoh adalah ibadah sholat. Kenapa sholat merupakan salah satu jenis dari ibadah? Disebabkan Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang selalu menegakkan sholat lima waktu yang itu merupakan tiang agama Islam. Nah, kalau Allah memuji, menyanjung orang-orang yang beriman disebabkan karena mereka menegakkan sholat lima waktu, berarti Allah mencintai sholat lima waktu. Nah, dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala terhadap sholat lima waktu tersebut, maka sholat lima waktu hukumnya adalah ibadah. Hukumnya adalah ibadah. Contoh lain seandainya bernazar. Bernazar ini adalah kalau didefinisikan biasa itu berjanji. Kalau disebutkan definisi berdasarkan istilah fiqhiyah, istilah syariah, nazar itu adalah mewajibkan kepada diri sendiri yang sebenarnya secara asal perkara tersebut tidak wajib. Seperti contoh seandainya apabila saya sembuh dari penyakit ini, maka saya akan berkurban satu ekor kambing. Secara asal berkurban tidak wajib baginya. Namun apabila dia sudah berjanji, apabila saya disembuhkan dari penyakit ini, maka saya akan berkurban. Maka tatkala nanti dia ketika sembuh dari penyakit tersebut, maka wajib baginya untuk berkurban. Padahal berkurban tersebut secara asal tidak ada kewajiban baginya. Contoh lain seandainya, kalau seandainya saya sembuh dari penyakit ini, maka saya akan memberi makan 10 orang miskin. Secara asal dia tidak wajib. Semua terserah atau kehendak dia, apakah dia hendak memberikan makan 10 orang miskin atau tidak. Namun tatkala dia sudah mengikrarkan janjinya, apabila saya disembuhkan saya akan memberi makan 10 orang miskin, nah nanti tatkala penyakit tersebut disembuhkan maka wajib baginya untuk memberikan makan 10 orang miskin. Nah, ini namanya nazar. Nah, nazar ini adalah ibadah. Kenapa ibadah? Karena Allah menyebutkan yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman, menyanjung, memuliakan orang-orang yang beriman, di antara sifat-sifat mereka yang menjadikan kaum mukminin dicintai dan dipuji oleh Allah adalah yufuna bin nazr. Mereka selalu menunaikan nazar-nazar mereka. Sehingga dengan sifat mereka menunaikan nazar, menepati, memenuhi nazar-nazar mereka, maka mereka dipuji oleh Allah. Sehingga Allah mencintai nazar. Sehingga dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala terhadap nazar tersebut, maka nazar merupakan ibadah. Nazar merupakan ibadah. Berkurban juga demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar." Fashalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu wahai Muhammad kenikmatan yang banyak, maka salatlah engkau untuk Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah dan berkurbanlah. Nah, di sini Allah memerintahkan untuk berkurban. Berarti ketika Allah memerintahkan, berarti Allah mencintai kurban tersebut. Sehingga kurban adalah ibadah. Sehingga untuk menilai suatu perbuatan, atau ucapan itu adalah ibadah, kaitannya adalah dengan cinta dan ridhonya Allah kepada amalan, ucapan atau perbuatan tersebut. Sehingga tidak terkhusus pada sholat, zakat, puasa, haji atau yang semisalnya. Tidak. Luas dan banyak. Sehingga nanti kaitannya adalah apabila seseorang mengetahui itu merupakan ibadah, maka tidak boleh diserahkan untuk selain Allah. Seperti nazar tadi. Dia meniatkan nazar namun niatnya untuk selain Allah. Dan maka ini tidak diperbolehkan. Dia berkurban menyembelih hewan namun diserahkan kepada untuk jin, penghuni lautan, penghuni danau, penghuni hutan. Maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena menyembelih itu adalah ibadah. Kalau sudah ibadah, maka tidak diperbolehkan diserahkan kepada selain Allah. Kadang orang menyembelih ayam untuk apa? Diserahkan kepada Dewi Sri. Iya kan? Kalau orang sini tahu enggak Dewi Sri? Siapa itu Dewi Sri? Enggak tahu ya? Kalau orang Jawa tahu. Ini musibah. Bencananya orang-orang Islam, terkhusus orang-orang Jawa, mereka meyakini yang menumbuhkan padi, yang merawat padi sampai tumbuh sehat, sabar, subur, dan kemudian membuahkan buah padi yang mungkin lebat, itu adalah Dewi Sri. Ini bahaya. Salah kaprah. Syirikan. Bukankah kita umat Islam meyakini bahwasannya yang mengatur seluruh alam semesta itu siapa? Allah. Termasuk diantaranya adalah menumbuhkan padi-padi tersebut adalah Allah. Adapun Dewi yang disebut dengan Dewi Sri ini merupakan keyakinan bukan dari umat Islam, namun keyakinan dari orang-orang Hindu atau Buddha. Kalau di dalam umat, di dalam agama Islam itu tidak ada dikenal dewa ataupun dewi. Kalau laki-laki itu dewa, kalau perempuan itu dewi. Karena itu merupakan sesembahan-sesembahan orang-orang musyrikin dari kalangan Hindu atau Buddha. Adapun umat Islam yang mereka ketahui hanyalah Allah yang mengatur seluruh alam, menurunkan hujan, memberikan panas, panas, mendatangkan angin, menumbuhkan tanaman, menumbuhkan suatu benih, menumbuhkan padi sampai kemudian dipanen. Semuanya yang mengatur adalah Allah Jalla wa'ala. Nah, kaitannya nanti ketika menyembeli, berkurban, apakah itu ayam atau yang semisalnya, kemudian diserahkan kepada Dewi Sri. Biasanya orang-orang Jawa demikian. Ketika hendak mulai menanam padi, itu mereka membuat ritual acara penyembelihan yang kemudian dibuatkan sesajen, ya kan? Diserah, diletakkan di sudut-sudut petakan sawah-sawah. Tujuannya diserahkan kepada siapa? Dewi Sri tersebut. Allahul Musta'an. Ini merupakan kesyirikan. Musibah yang wallahu a'lam mungkin sampai sekarang masih ada. Sehingga kewajiban bagi kita untuk mengingatkan umat Islam bahwasanya itu merupakan bukan tradisi Muslim. Itu merupakan tradisi orang-orang bukan dari Islam, dari kalangan musyrikin. Adapun apabila kita seorang Muslim yang hakiki, yang benar-benar Muslim, beragama Islam, pasti tidak akan melakukan demikian. Yang mereka lakukan hanyalah mengangkat kedua tangan, berdoa kepada Allah, meminta agar Allah Jalla wa'ala menjaga, memberikan berkah, menumbuhkan, menyuburkan, atau bahkan memberikan hasil yang baik ketika padi tersebut dipanen pada saatnya. Nah, ini perlu bagi kita ketahui, ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ibadah, definisi artinya tersebut, yang kemudian dari situ kita akan mengetahui bahwasanya ibadah itu banyak dan meluas. Banyak dan meluas. Apakah ibadah tersebut terkait dengan perbuatan atau ibadah tersebut kaitannya itu dengan keyakinan di dalam hati. Keyakinan di dalam hati. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah Al-Baqarah ayat-ayat yang pertama atau yang kedua. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna billahi alladziina yu'minuuna bil ghaib. Alif Lam Mim, Al-Quran merupakan kitab petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, siapa orang-orang yang bertakwa adalah yang mereka meyakini perkara yang gaib. Sehingga keyakinan terhadap sesuatu yang gaib itu merupakan ciri khas sifat yang harus dimiliki oleh seseorang yang mengaku sebagai seorang muslim, seorang mukmin, sehingga keyakinan tersebut merupakan ibadah. Keyakinan tersebut adalah ibadah yang tidak diperbolehkan diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut ini juga ibadah yang tidak diperbolehkan seseorang itu menyerahkan rasa takut tersebut kepada selain Allah. Takut kepada jin, takut kepada syaitan, ini merupakan kesyirikan, tidak diperbolehkan. Seseorang memiliki rasa takut harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana takut dengan ular? Takut dengan tawon. Takut dengan apa lagi? Singa, babi atau yang semisalnya. Nah, nanti ini dirinci oleh para ulama. Takut itu macam-macam. Kalau takutnya itu adalah takut tabiat manusia, maka ini boleh. Ya, namanya kita manusia takut terhadap sesuatu yang menyakiti kita, seperti ular atau yang semisalnya. Namun, apabila rasa takut tersebut kemudian membawa kita dalam perkara-perkara yang terlarang, maka ini merupakan kesyirikan. Walaupun takut dengan hewan. Kalau tak biasanya orang-orang itu terjadinya kesyirikan itu karena takut kepada jin. Di sini ada penghuninya hutan ini, kalau tidak disembelihkan kambing atau mungkin ayam, mentok, bebek dan semisalnya, awas, hati-hati. Kalau yang mau tinggal di sini harus berkurban pada tiap tahunnya. Karena takut kepada jin tersebut, ya kan? Akhirnya dia menyembelih, melakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini haram. Dia telah terjatuh dalam dua kesyirikan, berkurban untuk selain Allah dan dia takut kepada selain Allah, yang mengakibatkan dia terjatuh dalam perkara yang dilarang. Nah, ini perlu bagi kita untuk mengetahui, disebabkan mengingat dan melihat kondisi umat Islam yang mereka mengerti ibadah itu hanyalah sholat dan yang semisalnya. Ternyata apabila kita mendalami agama Islam, bahwasannya ibadah itu sangat luas. Sangat luas. Sangat banyak. Sehingga dari situ kita akan berhati-hati. Jangan sampai dalam perkara-perkara yang itu merupakan ibadah, lalu kemudian kita serahkan kepada selain Allah, sehingga kita terjatuh dalam kesyirikan yang mengakibatkan seluruh ibadah yang telah kita lakukan itu hangus. Pahala yang kita kumpulkan puluhan-puluhan tahun hangus. Hanya sekali kesyirikan. Jangankan kita. Lalu Rasulullah SAW saja diancam oleh Allah. Lain asyrakta layahbatana amaluk. Wala takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, kalau seandainya engkau terjatuh dalam kesyirikan, akan hangus seluruh ibadah, amalanmu, pahalamu, kebaikanmu, seluruhnya akan hangus. Dan engkau akan menjadi di antara orang-orang yang merugi. Padahal sekali saja. 20 tahun kita sholat, 20 tahun kita puasa, mungkin berkali-kali kita haji. Ada mungkin sodakohnya, zakatnya, sholat sunnahnya, dan yang lainnya, zikirnya, bacaan Al-Qur'annya, melimpah, banyak. Ibadah yang telah kita dia kerjakan. Namun dia terjatuh dalam kesyirikan, walaupun sekali. 20 tahun pahala yang dia kumpulkan hangus. Seperti dia tidak pernah melakukan kebaikan. Ini bahaya kesyirikan. Seperti yang diancam. Ancaman yang diarahkan kepada Rasulullah SAW. Tatkala Allah mengancam, kalau seandainya engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, layak batona amal, seluruh amalanmu akan hangus. Nah, kalau Rasulullah SAW saja diancam demikian, apalagi selain beliau dari kalangan umatnya seperti kita. Apabila terjatuh dalam kesyirikan, maka seluruh ibadah yang kita sudah kumpulkan, bekal-bekal yang sudah kita kumpulkan, yang akan kita niatkan nanti dibawa pada hari kiamat, hangus. Seolah-olah kita menyangka sudah mengumpulkan pahala yang melimpah, ternyata dengan satu kesyirikan akan hangus. Ya Subhanallah, sangat merugi orang tersebut. Nah, ini penting kita mengetahui masalah ibadah agar tidak terjatuh dalam kesyirikan tersebut yang mengakibatkan perkara yang fatal dalam kehidupan kita atau nanti pada yaumul kiamah tatkala berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala. Nah, kita kembali dalam permasalahan di antara syarat dari syarat-syarat berwudu adalah seorang yang muslim, dia berakal dan berusia mumayyiz atau sempurna genap 7 tahun. Syarat yang kedua disebutkan di sini adalah an-niyyah. Setelah dia seorang muslim berakal dan tamyiz, maka dia harus berniat di dalam berwudu tersebut. Meniatkan bahwasannya saya akan melakukan ibadah berwudu. Oleh karenanya apabila yang melakukan wudu tersebut adalah orang gila atau orang yang mabuk berat atau orang lindur. Pernah ada orang lindur sampai berwudu? Ya mungkin kalau seandainya orang tidur bangun kemudian dia berwudu dalam keadaan masih tidur, merem. Nah, orang yang mabuk, orang yang gila, ataupun orang yang lindur tadi berwudu, maka wudunya tidak sah. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki niat. Orang yang mabuk berat, akalnya sudah hilang. Iya kan? Mana mungkin dia memiliki niat berwudu. Demikian pula orang yang gila, tidak memiliki akal, maka bagaimana mungkin dia memiliki niat? Demikian pula orang yang lindur. Orang lindur itu seperti orang yang tidak sadar, ya. Namun dia berjalan. Berjalan itu sambil merem. Tapi herannya tidak jatuh, tidak nabrak pintu. Ya, tidak nabrak pintu. Nah, orang yang lindur ini, walaupun dia orang yang berakal, yaitu orang yang sehat, apabila dia melakukan suatu amalan karena melindur, maka tidak ada yakni nilainya. Tidak ada nilainya, tidak ada hukumnya. Seperti dalam wudu, dalam puasa juga demikian. Di siang hari dia melindur, kemudian bangun melindur, arahnya ke dapur mengambil air minum, kemudian dia minum, puasanya tidak batal. Puasanya tidak batal. Dia bangun ke dapur, di dapurnya ada dispenser. Dispenser yang ada galonnya, kemudian yang warna merah itu panas, yang warna hijau itu dingin. Dia bangun di belakang ternyata ngambil yang dingin. Nah ini bohong dia ini. Bohong orangnya, iya kan? Kenapa? Karena kok bisa tepat gitu loh, ngambil yang dingin. Iya kan? Aturannya kalau ngindur mungkin salah, dia ngambil yang merah. Dia tidak mau, berarti ini berdusta dia ini. Pura-pura maksudnya. Namun kalau memang demikian kondisinya, dia ngelindur, kemudian bangun ngambil air minum, maka puasanya dihukumi sah. Tetap dilanjut. Tidak batal. Karena dia apa? Tidak memiliki niat. Tidak memiliki niat. Dalam berwudu juga demikian. Harus memiliki niat. Lihat hadis berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Amalan-amalan itu berdasarkan niatnya. Ini sudah kayaknya ya. Astagfirullahaladzim. Karena pekan kemarin libur dia. Pekan kemarin libur. Kayaknya sebenarnya niatnya sudah ini. Nah, kita lanjutkan. Wala yushra'u talaffuzu biha li'adami tsubutihi 'ani nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidak disyaratkan, tidak disyariatkan untuk melafadzkan niat tersebut. Disebabkan melafadzkan niat ini tidak pernah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala dalam syarah Riyadhus Shalihin terkait dengan niat ini, hadis ini beliau mengatakan, "An-niyyatu mahalluha fil qalb wa la yushra'u talaffuzu biha." Niat itu tempatnya di dalam hati. Niat itu tempatnya di dalam hati. Dan niat itu tempatnya bukan di lisan, bukan di lidah. Namun niatnya itu di dalam hati. Sehingga tidak disyariatkan untuk melafadzkan niat tersebut. Seperti antum minum ini. Ngambil gelas. Antum dikatakan niat minum dah? Niat, iya kan? Maksud harus nawaitu an ashrobal ma, maksudnya, ya kan? Tidak mungkin, ya kan? Saya meniatkan untuk minum air ini. Tidak perlu antum ngambil gelas, ngambil botol, kemudian hendak meminum, antum sudah dikatakan berniat. Demikian pula tatkala antum berjalan dari rumah ke tempat berwudu kemudian mencuci kedua tangan hendak berwudu, walaupun antum tidak melafadzkan, maka antum dikatakan berniat untuk berwudu. Nah, Al-Allamah Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau juga menjelaskan. Terkadang suatu amalan itu bertentangan dengan lafaz niatnya. Ini untuk membuktikan bahwasanya niat itu yang diukur, yang dilihat, yang diterima itu apakah niat di dalam hati atau niat di lisan. Sekarang kita buktikan. Ketika seseorang hendak mengerjakan sholat, dia melafadzkan niat usalli fardho ini. Ada masih hafal niatnya? Nah, di dalam niat tersebut dibunyikan apa? Lillahi ta'ala. Iya kan? Ada yang masih apa? Di dalam niatnya ada apa? Lafaz lillahi ta'ala. Bahwasanya sholat yang akan saya kerjakan ini adalah lillah, untuk Allah. Untuk Allah maksudnya apa? Dia ikhlas. Sholat tersebut untuk Allah. Dia melafazkan untuk Allah, ikhlas. Namun tatkala dia mengerjakan, ternyata dia riya. Ternyata dia riya. Mengharapkan pujian dari manusia dengan sholat yang sedang dia kerjakan. Padahal lisannya itu mengatakan apa? Untuk Allah. Dia mengerjakan sholat dalam keadaan riya, namun lisannya mengucapkan untuk Allah. Apakah sholatnya diterima? Sholatnya tidak sah. Walaupun lidahnya mengucapkan untuk Allah ikhlas, namun di dalam hatinya riya, bukan untuk Allah. Tidak diterima sholat tersebut. Batal sholat tersebut. Tidak sah. Secara zahir na'am sah. Namun secara hukum tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebabkan karena dia riya. Walaupun lisannya mengucapkan ikhlas. Berarti apa? Berarti Allah subhanahu wa ta'ala melihat niat manusia itu bukan dengan lisan. Namun di dalam hatinya. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat pada jasad-jasad kalian atau pada wajah-wajah kalian. Yang dilihat oleh Allah adalah apa yang ada di dalam kalbu kita. Walaupun kita tidak meniatkan, melafadzkan lillahi ta'ala, namun di dalam hati kita ikhlas untuk Allah, diterima. Akan bernilai pahala. Namun sebaliknya, di lisan kita mengucapkan lillahi ta'ala, apakah dalam sholat ataupun dalam berwudu, melafadzkan niat dengan untuk Allah, ikhlas untuk Allah, namun di dalam hatinya riya. Tidak diterima, tidak bernilai pahala, hangus amalan tersebut. Walaupun lisannya mengucapkan untuk Allah. Sehingga ini apa? Di antara bukti bahwasannya, melafadzkan niat ini merupakan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Atau mungkin bahkan tidak disyariatkan. Kenapa dikatakan tidak disyariatkan? Disebabkan karena Rasulullah SAW tidak pernah dinukilkan sekali mengucapkan nawaitu usolli atau yang semisalnya. Hadis yang pernah kita baca terkait dengan keutamaan berwudu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Ketika mempraktekkan tata cara berwudu, maka beliau diambilkan bejana yang di dalamnya ada air untuk berwudu. Tidak dinukilkan beliau mengatakan nawaitul wudu'a atau yang semisalnya. Tidak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ribuan hadis yang disebutkan oleh para ulama hadis sahih Bukhari, sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Abu Dawud dan banyak. Tidak pernah ada yang mengatakan Rasulullah ketika berwudu nawaitu ketika salat sholli. Kalau seandainya memang itu merupakan sesuatu yang disyariatkan, pasti paling minimalnya satu yang sahih. Ternyata tidak ada. Walaupun terkadang sebagian kaum muslimin mereka tidak mengerti dalam hal ini, menukilkan bahwasanya itu merupakan pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya wallahu taala alam bisawab terkait dengan keabsahan kebenaran penukilan tersebut. Namun toh kalau seandainya memang benar Al-Imam Syafi'i atau mungkin Al-Imam Ahmad atau mungkin bahkan Imam Malik, Abu Hanifah atau mungkin empat imam mereka bersatu berkumpul dan mengatakan bahwasanya niat harus dilafadzkan, maka ucapan mereka tertolak. Tidak diterima, tidak diamalkan. Kenapa? Karena ucapan mereka tidak ada sumbernya dari Nabi alaihi salatu wasalam. untuk mengukur kebenaran itu apa? Dari Rasulullah SAW. Bukan mengukur kebenaran dari Imam Syafi'i atau mungkin dari Imam Malik, Abu Hanifah atau Ahmad. Bukan. Mengukur kebenaran itu dari Nabi SAW. Sehingga mana yang diamalkan oleh Rasulullah, mari kita amalkan. Namun apabila Rasulullah SAW tidak mengamalkan atau mungkin bahkan menjela, maka kita tinggalkan dan tidak mengamalkan perbuatan tersebut. Termasuk diantaranya melafadzkan niat. Termasuk diantaranya adalah melafadzkan niat. Sehingga seorang ketika datang wudu ambil apa gayung, ember atau mungkin membuka keran, tidak perlu nawaitu. Ketika antum mencuci tangan di dalam hati antum niatnya apa? Mana mungkin antum saya cuci tangan mau berwudu niatnya mau makan? Ada enggak kira-kira? Kalau antum niatnya mau makan harusnya mengambil piring. Iya kan? Ketika antum duduk mengambil mencuci tangan tidak berwudu pasti di dalam hati antum ada apa? Niatnya berwudu. Kalau hati kita niat makan pasti dia akan larinya kemana? Ke dapur, ngambil piring, ngambil sendok. Ya masa mau makan aja harus nawaitu juga. Iya kan? Masa mau makan harus nawaitu. Ketika makan atau minum antum tidak nawaitu berarti antum tidak memiliki niat untuk berminum, untuk minum. Tidak. Ya kan? Kita mengambil gelas niatnya sudah mau minum, tidak perlu harus nawaitu an asyroba atau nawaitu an akula atau yang semisalnya tidak perlu. Sekedar kita mengambil gelas maka kita katakan oh anak ini niatnya mau minum. Ya kan? Antum berangkat ke masjid niatnya apa? Sudah niat sholat. Sudah niat sholat. Sehingga dalam hal ini wallahu ta'ala alam bisawab, niat itu tempatnya di dalam hati. Tidak disyaratkan untuk dilafadzkan dengan model ini susunan-susunan kata apapun yang Arabkah, Indonesia atau Inggriskah, bahasa Bugis atau Makassar atau bahasa Buton atau yang semisalnya dengan berbagai macam bahasanya apabila itu diniatkan melafadzkan niat maka itu bukan amalan yang disyariatkan di dalam agama Islam. Nah, disebabkan karena tidak pernah dinukilkan dari Nabi SAW beliau pernah melafadzkan niat tersebut. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga. Al-ma'u tuhur. Atau al-ma'u tuhur. Menggunakan air yang suci dan mensucikan. Ini sudah pernah kita singgung bahwasanya air itu bermacam-macam. Ada air yang suci dan mensucikan. Air itu ada tiga macam. Ada air yang suci dan mensucikan. Kemudian ada air suci namun tidak mensucikan. Dan yang ketiga adalah air najis. Nah, air yang digunakan untuk berwudu atau mungkin nanti untuk mandi junub atau yang semisalnya itu adalah air yang sifatnya suci dan mensucikan. Seperti air sungai, air laut, air danau, air hujan, salju, es, air sumur. Yang sifat dari air tersebut belum berubah. Apa sifat air yang masih stabil, yang masih bahasanya standar, suci dan mensucikan? Tidak berubah warnanya, tidak berubah aromanya, dan tidak berubah rasanya. Apabila rasanya masih yakni bawaan air, kalau air asin berarti rasanya asin, kalau air tawar berarti tawar, mungkin masih secara asal rasanya, aromanya, baunya juga sama, namun warnanya sudah berubah, maka tidak boleh untuk berwudu. Seperti air tawar tidak beraroma namun dicampur dengan sumba pewarna, maka tidak boleh. Kenapa? Karena warnanya sudah berubah. Atau warnanya masih asal, rasanya juga masih asal, namun aromanya sudah berubah. Aromanya sudah berubah. Berubah aromanya menjadi air bensin. Karena apa? Karena tercampur dengan bensin, solar atau oli. Maka tidak boleh. Walaupun air tersebut dihukumi suci. Iya, suci. Karena apa? Karena sudah berubah sifat air tersebut. Atau mungkin dia warnanya masih asal, aromanya masih asal, namun rasanya sudah berubah. Bening, tidak beraroma, namun rasanya manis. Air spray. ya kan, bening, atau mungkin dicium tidak ada rasanya, tidak ada aromanya, namun tidak boleh untuk berwudu. Kenapa? Karena rasanya sudah berubah. Atau air yang dicampur dengan gula juga demikian, tidak boleh. Air asin dicampur dengan gula menjadi manis, seandainya. Bisa enggak? Seandainya air asin dicampur dengan gula menjadi manis, maka tidak boleh untuk digunakan menjadi alat untuk berwudu. Sehingga air tersebut harus suci dan mensucikan. Apabila berubah salah satu dari sifat air tersebut, maka air tersebut tidak boleh untuk digunakan untuk bersuci. Tadi apa? Rasa, aroma, dan warna. Ini apabila salah satunya sudah berubah, maka tidak boleh untuk dijadikan sebagai alat berwudu. Terlebih lagi kalau seandainya yang merubah tersebut adalah sesuatu yang najis. Air di apa namanya? Drum kejatuhan bangkai tikus yang menjadikan aroma air tersebut menjadi bau bangkai. Maka air tersebut adalah air najis. Tidak boleh digunakan untuk bersuci, tidak boleh digunakan untuk mandi, walaupun mandi untuk kebersihan. Kenapa? Air tersebut sudah dihukumi air najis. Harus dibuang. Harus dibuang. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, lalu bagaimana? Apabila air tersebut di dalam drum kita contohkan, kemudian kejatuhan bangkai cicak. Kejatuhan bangkai cicak. Apakah air tersebut dikatakan air najis? Jawabannya adalah dengan melihat. Apakah air tersebut yang kejatuhan bangkai cicak tersebut menyebabkan sifat air tersebut berubah atau tidak? Kalau menyebabkan berubah salah satu sifatnya, maka air tersebut adalah air najis yang harus dibuang. Tidak boleh untuk dimanfaatkan apapun. Namun apabila bangkai cicak tersebut tidak merubah sifat air tersebut, maka dihukumi air yang masih suci. Walaupun kejatuhan oleh bangkai cicak. Boleh digunakan, boleh dimanfaatkan. Secara asal, nanti kalau sudah kaitannya dengan perasaan, beda. Perasaannya sudah beda. Ih, padahal satu tandon yang besar. Kejatuhan air cicak. Hukumnya suci. Boleh digunakan untuk berwudu, boleh digunakan untuk mandi dan manfaatkan. Namun nanti kaitannya dengan perasaan manusia, ya kembali ke masing-masing. Dia mau gak pakai air tersebut? Kalau gak mau ya silahkan buang. Namun dari hukum syariat, maka air tersebut dihukumi suci dan mensucikan. Walaupun tercampur dengan sesuatu yang najis. Dengan syarat sesuatu yang najis tersebut tidak merubah sifat. Tidak merubah sifat air tersebut. Contoh lain seandainya. Air di baskom. Di baskom. Ada anak antum yang kemudian buang air kecil dalam keadaan berdiri yang mengakibatkan percikan air kencing tersebut pun jatuh ke baskom tersebut. Air kencing hukumnya najis, iya kan? Lalu percikan air kencing tersebut yang masuk ke baskom, apakah menjadikan air di baskom tersebut najis? Ya dilihat. Merubah sifat air enggak? Insya Allah tidak, iya kan? Wah, aromanya ya tetap, percikan tohnya. Warnanya juga tidak berubah, apalagi rasanya. Tidak akan merubah sifat sehingga walaupun air tersebut terperciki oleh percikan air kencing, maka dihukumi suci dan mensucikan. Dihukumi suci dan mensucikan. Secara syariat. Namun kalau secara individu masing-masing perasaan kita, ya terserah. Kadang orang itu merasa jijik, ya kan? Sehingga dibuang, ya silakan. Boleh. Namun apabila hendak digunakan untuk bersuci, maka hukumnya sah. Boleh. Hukumnya sah dan boleh. Kecuali apabila air kencing tersebut sampai merubah sifatnya. Sampai merubah sifatnya. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Nah, dari sini pun kita mengetahui bahwasannya air bekas yang mungkin kita gunakan, apakah itu untuk mencelupkan tangan kita, itu dihukumi suci dan mensucikan. Menyelisih pendapat sebagian para ulama yang mengatakan bahwasannya air yang sudah tersentuh oleh tangan, apabila air tersebut jumlahnya sedikit, maka air tersebut tidak boleh untuk berwudu. Ini pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Dari beberapa sisi, di antaranya yang pertama adalah kebiasaan Rasulullah SAW tatkala beliau berwudu. Itu tidak ada keran pada zaman Nabi. Jangankan keran paralon aja tidak ada. Adanya ada apa? Bejana. Biasanya bejananya itu dari kulit. Kulit unta atau yang semisalnya. Yang digunakan untuk tempat air. Nah, Rasulullah SAW ketika beliau hendak berwudu, itu dibawakan air dari bejana. Letakkan. Berwudunya gimana? Ya mengambil. Beliau menciduk air tersebut dengan tangannya. Padahal air bejana kecil. Kalau seandainya air yang sedikit kemudian tersentuh oleh tangan kita menjadikan air tersebut tidak suci, maka bagaimana mungkin Rasulullah SAW berwudu dengan bejana? Iya kan? Ini yang pertama. Yang kedua, para ulama yang mengatakan air sedikit ada juga air banyak, ini kalau kita pikir-pikir aneh. Di antara mereka ada yang menyebutkan batasan air banyak itu berapa liter. Nah, taruhlah sekarang 1000 liter. Kalau sudah 1000 liter, apabila kita ciduk, kita celupkan tangan kita, maka air tersebut tetap suci dan mensucikan. Nah, sekarang kalau air tersebut kita ambil satu gayung, ada 1000 liter enggak? Kurang, ya kan? Berarti kalau dicelupkan tangan kita, air tersebut tidak suci lagi. Silakan celup, kita tambah lagi. Dua gayung, lebih dari 1000 liter. Menjadi suci. Sehingga sesuatu yang sulit dan aneh gitu. Di samping itu pula tidak diwariskan, tidak didatangkan dari Nabi SAW pembagian yang demikian. Membatasi air banyak itu berapa liter, tidak ada. Semua di dalam menentukan air itu suci dan mensucikan adalah sifat air tersebut. Selama sifat air tersebut belum berubah, maka boleh digunakan untuk bersuci. Warna, rasa, dan aroma. Apakah dia bercampur dengan apapun, apabila warna, aroma, dan rasanya tidak berubah, maka dihukumi suci dan mensucikan dan boleh untuk digunakan sebagai alat bersuci. Apakah itu wudu atau mungkin mandi junub, atau mungkin digunakan untuk memandikan jenazah. Kecuali ada perkara-perkara yang dikecualikan oleh Rasulullah SAW, seperti dalam memandikan jenazah, air tersebut dicampur dengan daun bidara, yang menjadikan apa? Air tersebut beraroma wangi. Beraroma wangi atau dicampur dengan sabun yang menjadikan air tersebut sebagai aroma air yang memiliki harum untuk memandikan jenazah tersebut. Namun secara asal bahwasannya untuk menentukan air itu suci dan mensucikan adalah dengan melihat sifatnya. Rasa, aroma, dan warna. Selama tiga sifat ini tidak berubah, maka air tersebut dihukumi suci walaupun itu sedikit. Walaupun itu sedikit. Seperti air aqua. Hukumnya suci. Hukumnya suci. Kalau anda antum campuri teh yang mengakibatkan walaupun sedikit menjadi agak kuning, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Atau mungkin antum campuri di situ tercampur oleh bensin seandainya. Yang mengakibatkan air tersebut aromanya aroma bensin. Maka tidak boleh. Maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Kalau tercampur dengan gula, ya tergantung apakah gula tersebut menjadikan air ini manis atau tidak. Kalau tidak memiliki rasa, maka boleh. Namun apabila gula tersebut menjadikan air aqua ini menjadi manis, maka tidak boleh digunakan untuk berwudu. Bisa dipahami, ikhwan? Jalan ya. Jadi melihat air suci dan mensucikan itu dengan melihat tiga sifatnya. Rasa, aroma, dan warna. Selama ini masih asal dan tidak berubah, maka air tersebut dihukumi suci walaupun tercampuri oleh apapun. Walaupun tercampuri oleh apapun. Wallahu ta'ala alam bisawab. Afan, ini agak larut karena pembahasan yang mendesak untuk dijelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.